Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasihmu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Engkau tahu, aku tidak pernah bisa hidup di luar dari kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Tinggalkan aku, Engkau Allah-Sa selama ku hidup, Engkau Allah-Sa selama ku hidup. Hidupku ini hanya punya-Mu. Thank you.